Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan faidatan ya, ada dua faidah mirathul akhawat asyqiqat, mirathul akhawat li ab sudah tuntas. Kemudian sebelum masuk ke mirathu awladil yaitu al ikhwa wal akhawat li ada dua faedah yang disampaikan oleh Syekh. Naam. Man yakra ulah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Faidatani الأولى هؤلاء الأربع عني البنات وبنات الابن عني البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب إذا وجد ذكر مماثل لهن درجة ووصفا عصبهن بكل حال فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الأولى الفائدة الأولى هؤلاء الأربع mereka ahli waris yang empat golongan ya, empat golongan yang dimaksud oleh Syekh kata beliau a'ni yakni yang saya maksud adalah al-banati wa banatil ibni wal akhawati syaqiqati wal akhawati li'ab. Baik, sudah kami jelaskan kemarin ya, ada sisi persamaan sistem pembagian warisan untuk al-akhawat syaqiqat dan akhawat li'ab dengan banat dan banatil ibn. Nah, terkait dengan fard mereka maksimalnya tsulutsan ya. Jika sendiri nisf, jika dua atau lebih tsulutsan itu maksimal. Kemudian terkait dengan adanya sudus takmilat tsulutsain ya, dengan rincian yang kita pelajari. Nah, makanya di sini sekarang Syekh mengumpulkan ya empat golongan ini dalam satu pembahasan sekarang pada faedah yang akan beliau sampaikan. Nah, agar kita semakin memahami ini ya. Kata Syekh, idza wujida dzakarun mumatsilun lahunna darajatan wa wasfan asabahunna bi kulli hal. Apabila ditemukan dzakar ya, lelaki mumatsil. Mumatsil yang semisal lahunna dengan mereka, semisal dalam dua hal, darajatan dalam hal derajat tingkatan, setingkat derajatnya, wawasfan dan dalam hal wasf penyifatan sama. Ya, asabahun nabi kulli hal, maka dzakar mumatsil itu menta'sib mereka di kulli hal dalam segala hal. Ya, misal al-banat dita'asib oleh al-ibn ya kan, banatul ibn dita'asib oleh ibnul ibn yang sederajat dan sama sifatnya. Nah, al-akhwat syaqiqat dita'asib oleh al-akh ash as-syaqiq, al-akhwat li'ab dita'asib oleh al-akh li'ab. Nah, ذكر مماثل لهن درجة وصفا. نعم. Dan sudah kita pelajari bahwa ya mereka ini ketika dita'asib mewarisi secara ta'asib yang dikenal dengan istilah apa? At-ta'asib bil ghair. Nah, fayarithna ma'ahu, maka mereka mewarisi bersama mu'asib tersebut, zakar mumathil itu, ya, bita'asibi secara ta'asib, yakni ta'asib bil ghair. Lidzakari mithlu hawdil unthayin, kemudian dibagi di antara mereka, antara zakar tersebut yang mewarisi secara ta'asib bin nafs dengan haulail arba' tersebut yang mewarisi secara ta'asib bil ghair, dengan pembagian lidzakari mithlu hawdil unthayin. Itu pria jatahnya sama dengan bagian dua wanita, yang dua banding satu. Nah, ini pertama. Ya, jika ada zakarun mumathil lahunna daratan wasfa. Baik. Fa'in lam yakun mumathilan lahunna darajatan wa wasfan lam yu'assibhunna illa ibnul ibnin nazili ma'a binti ibnin a'la minhu idha staghraqa man fawqaha as-sulutain. Fa'in lam yakun mumathilan lahunna darajatan wa wasfan. Kemudian apabila tidak ada zakar lelaki yang mumathil yang semisal dengan mereka dalam hal derajat dan sifat, lam yu'assibhunna, tidak ada yang bisa menta'asib mereka illa kecuali satu, yaitu illa ibnul ibnin nazili. Illa ibnul ibnin nazilu. Ya, illa ibnu al-ibnin nazilu, kecuali ibnu al-ibn al-nazil, yang lebih rendah daripada unsa tersebut, yaitu bersama siapa, maksudnya ma'a binti ibnin a'lamin. Ya, bersama bint ibn, ya, bint ibn a'la, yang ibn tersebut a'la minhu, lebih tinggi daripada ibn nazil tersebut. Baik. Jadi lam yu'assibhunna illa ibnul ibnin nazilu, ini jika kita jadikan an-nazilu na'at terhadap ibn. Yani ibnu al-ibnul ibnin nazilu. Kalau kita jadikan nazil na'at terhadap al-ibni, berarti ibnul ibnin nazili. Nah, yang jelas maksudnya di sini adalah ibnul ibn yang posisinya lebih di bawah daripada binti ibn. Nah, binti ibn. Tayyib. Ini ketika apa? Idza staghraqa man fawqaha tsulutsain, apabila yang di atasnya sudah menghabiskan ats-tsulutsain. Nah, ini semacam murojaah sebenarnya. Ya. Jadi ketika yang di atas, ya, dari kalangan banatul ibn, sudah menghabiskan jatah farq ats-tsulutsain. Nah, kemudian ada bint ibn di bawah yang tidak kebagian farq, dan ternyata ada ibn nazil lebih di bawahnya lagi, maka itu bisa mentaksib yang di atasnya ini tadi yang tidak kebagian farq, sehingga mewarisi bersama-sama secara ta'asib karena sudah habis. Adapun selama itu tidak habis, masih ada tersisa sudus, maka dia akan mengambil sudus, ya, takmilat ats-tsulutsain, dan ibnul ibn yang nazil dan di bawahnya tidak bisa mentaksib dia karena dia lebih di atas sebenarnya. Hanya saja pada kondisi hajat mewarisi secara fard sudah dihabiskan oleh yang di atas, maka butuh kepada ibnul ibn nazil yang lebih di bawahnya untuk mentaksibnya. Bisa kita buka kembali contohnya. Nah, di miras banatil ibn. Nah, coba lihat ya. Dari contoh pertama ya. Nah, binti ibn dan ibn ibn. Nah, di sini kan ibn ibn menta'asib binti ibn. Karena semisal ibn ibn di sini zakar mumathil. Kan begitu ya. Sederajat ya dan sama sifatnya. Qayyib. Kemudian contoh yang kedua. Binti ibn dan ibn ibn ibn. Lihat. Ibn ibn ibn zakar ini mumathil dengan binti ibn apa tidak? Tidak mumathil kan? Nah, karena ibn ibn ibn ini anzal lebih di bawah. Jadi ibn ibn ibn ini ya sampai ke mayyit dengan ibn anzal daripada ya jalur binti ibn. Nah, binti ibn sampai ke mayyit melalui jalur ibn. Nah, itu lebih tinggi a'la dibandingkan jalurnya ibn ibn ibn. Nah, maka di sini ibn ibn ibn tidak bisa menta'asib bint ibn. Tidak bisa menta'asib bint ibn. Kenapa? Karena tidak semisal dalam hal derajat. Ibn ibn ibn anzal. Makanya di sini tidak dikatakan bahwa harta diwarisi secara ta'asib oleh keduanya. Enggak. Bint ibn tetap secara fard, nisf. Kemudian sisanya ya ibn ibn ibn ta'asib bin nafs. Jelas? Ah, coba lihat contoh di sebelah. Halaman sebelah. Contoh terakhir. Naam. Ahli warisnya adalah bint. Bint ibn. Bint ibn ibn. Ibn ibn. Anzal minha. Nah, lihat ya. Bint yang paling atas. Dia sendiri dapat nisf. Kemudian derajat di bawahnya yaitu bint ibn. Karena bint yang derajat teratas bint baru sendiri hanya dapat nisf jatah mereka seluruhan, berarti bint ibn masih dapat sisanya yaitu sudus takmilatah tsuluhain. Iya kan? Ah. Berarti sudah habis jatah ats-tsuluhan. Nah, bint sudah ambil nisf, bint ibn ambil sudus takmilatah tsuluhain. Habis. Berarti bint ibn yang derajatnya di bawahnya bint ibn enggak dapat sudah secara fardhu. Tidak ada bagiannya lagi. Karena sudah habiskan yang oleh derajat yang di atasnya. Faham? Faham dong? Ah. Tetapi di sini ada ibn anzal minha. Ada zakar yang anzal daripada dia. Ah. Sehingga di sini bint ibn butuh kepadanya. Sehingga ibn anzal ini menta'asibnya. Nah. Wadnul ibnin nazil. Walbaqi bainal bint al-ibn nazilah. وابن الابن النازل تعصيبا للذكر من عمر. Jadi ibn an-nazil ini menta'asib bint ibn yang di atasnya. Berhajat dia sehingga dita'asib. Kenapa? Karena fard sudah habis. Padahal pada asalnya yang bisa menta'asib harus mumathil darajat dan wawasfan. Tapi pada kondisi sudah dihabiskan fard thuluthain itu oleh yang di atas maka yang di bawah tidak dapat, tetapi ada lagi di bawahnya zakar meskipun tidak mumathil tetapi dia bisa menta'asibnya. Nah ini fa illam yakun mumathilan lahunna darajatan wasfan lam yu'assibhunna illa al-ibnul ibnin nazil ma'a binti ibn a'lamin idza istaghraqa man faqa thuluthain. Nah, أما إذا كان الذكر أعلى منها فإنه يسقطها بكل حال. نعم. Adapun jika ذكر tersebut أعلى منها lebih tinggi daripada unsa dari mereka ini فإنه يسقطها بكل حال maka sungguhnya ذكر itu menggugurkan jatah mereka ya dalam segala hal. Jadi ibn misalkan ya ada ibn kemudian ada bintul ibn. Ya bintul ibn mahjubah. Bint ibn mahjubah sebenarnya enggak bisa. Hah? Nah. Andaikan ada ibn. ada bint ibn. Kemudian ada ibn-ibn. Jangan katakan, oh bint ibn ditaksib oleh ibn-ibn. Kenapa? Karena ada ibn, a'la, zakar, a'la. Jadi yang di bawahnya gugur semua. Ibn yang dapat, tertutup semua yang di bawahnya. Faham tum? Nah. Begitu pula yang sudah kita lewati pada mirath al-akhwat li'ab. Ya. Jika ada akh syaqiq, maka akhwat li'ab yasqutna mahjubat, ya. Nah, akh syaqiq menutupi akhwat li'ab. Nah. Itu pada mirath al-akhwat itu fa in wujida ahadu min al-asyqa fa in kana dhakaran saqatatil akhwat li'ab. Nah. Jadi yang menta'sib akhwat li'ab harus apa? Semisal dengannya, mumatil darajatan wasfan, yaitu akhli li'ab. Sebagaimana halnya akhwat syaqiqat dita'sib yang semisal dengannya itu akhsyah syaqiq. Jelas ya? Naam. Barakallahu fikum. Apakah ahli ab bisa menta'sib akhawat syaqiqat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak mumathil. Lihat syaratnya. Idza wujida dzakarun mumathilun lahunna darajatan wa wasfan. Meskipun sederajat tapi wasfnya beda. Ini syaqiq, ini li'ab. Berarti kalau ada mayyit diwarisi oleh akhawat syaqiqat, kemudian ada ahli ab, bagaimana pembagiannya? Halaka halik anil akhawat syaqiqat wa ahli ab. Bagaimana? Akhawat syaqiqat dapat berapa? Berikan fardnya. Selusan, kasih fardnya. Jatahnya selusan. Kan ahli ab tidak bisa menta'asib kan? Karena tidak mumathil dalam hal derajat dan wasfah. Adapun derajat sama. Sama-sama saudaranya majid, tapi wasfnya beda. Ini syaqiq, ini li'ab. Ya kan? Berarti akhwat syaqiqat dapat thulutsan fard. Kemudian fama baqiya, terapkan hadis fama baqiya alhaqul faraid bi athi fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar. Aula rajulin dzakar secara ta'sib bin nafsi apa di sini? Akhli ab, ambil sisanya secara ta'sib. Faham tu? Lain halnya kalau mayyit halaka halik an akhawat syaqiqat wa akh syaqiq. Berarti diambil oleh mereka secara ta'asib. Kemudian lintah karim itu hadil. Faham tu? Lanjut. Al-thaniyatu. Al-thaniyatu. Ibnul akhi li'abin. Ibnul akhi li'abin. Ibnul akhi as-syaqiq. La yu'assibanil ukhta li'abin. Ida staghraqati as-syaqiqatu as-thuluthain. بخلاف ابن الابن النازل فإذا استغرقت الشقيقات الثلثين بخلاف ابن الابن النازل فيعصب من فوقه من بنات الابن إذا استغرق من فوقهن الثلثين والفرق بينهما أن الإرث بالولادة أقوى من الإرث بالأخوة وأن ابن الأخ لا يعصب وأن ابن الأخ لا يعصب أخته فلا يعصب عمته. نعم. فإذا yang kedua, ابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق. Yakni pembahasan ini ya kaitannya dengan derajat di bawahnya al-ikhwah, al-ikhwah syaqqat al-ikhwali li'ab, yaitu abna'um, kaitannya dengan anak-anak mereka. Karena begini, sebagaimana akan datang nanti pada pembahasan asabah, ya, yaitu yang antum sudah dengarkan yang mawaris secara ta'asib bin nafs itu kan al-ikhwal asyikwa dan al-ikhwali li'ab, akhsyakik dan akhli li'ab, ya kan? Nanti kita akan pelajari pada bab khusus lengkap tentang asabah, juga akan mawaris secara ta'asib bin nafs abna'uhum. Artinya jika mereka tidak ada, tapi ada abna'uhum, ada ibnul akhsyakik, ada ibnul akhli'ab, sedangkan akhsyakik akhli'ab mayit sudah mati, justru ada keponakannya, yaitu ibnul akhsyakik atau ibnul akhli li'ab. Maka ini mawaris secara ta'asib bin nafs. Faham dong? Karena laki-laki, zakar. Adapun keturunan akhli'ab, akhsyakik akhli'ab yang unsa banat, itu dabul arham mereka. Mereka min dawil arham. Kerabat yang tidak mewarisi. Bintul akhsyakik, bintul akhli'ab ini min dawil arham. Tidak mewarisi. Tapi yang dhukur ke bawah, jadi ibnul akhsyaki, ibnul akhli'ab. Ya. Nah. Ini mereka sama dengan ayah mereka, yaitu sama dengan akhsyaki, sama dengan akhli'ab. Nanti kita akan belajar pada bab al-asabah. Ini mukaddimah sedikit untuk memahami faedah ini. Kaitannya dengan ini. Di sini jelaskan ibnul akhli'ab. Ya. Wabnul akhisyaqiq. La yu'asibani al-ukhta li'ab. Tadi sudah antum dengar bahwa ibnul akhli'ab dan ibnul akhsyaqiq mewarisi secara ta'asib bin nafs, asalkan tidak tertutupi oleh akhli'ab atau akhsyaqiq. Nah. Ya. Keduanya la yu'asibani al-ukhta li'ab. Keduanya tidak bisa menta'asib al-ukhta li'ab. Idza istaghraqat asyqiqat tsuruhain, apabila asyqiqat yakni al-khawat syqiqat sudah menghabiskan jatah 2/3. Contohnya ini. Halak halik. Coba lihat ya. Halak halik. 'Anil akhawat asyqiqat. Jadi ahli warisnya adalah al-akhawat asyqiqat. Ahli waris yang kedua, al-ukht li'ab. Ahli waris yang ketiga, ibnul akh li'ab. Ataukah ibnul akh syaqiq? Tidak masalah. Nah, bisa ibnul akh li'ab, bisa ibnul akh syaqiq. Karena dua-duanya mawaris secara ta'asib bin nafs. Nah, coba kita bagikan. Kaidahnya, ingat selalu jika membagikan warisan, berdasarkan hadis al-hiqul fara'idu bi ahliha, berikan, bagikan, fard-fard jatah warisan telah ditetapkan kepada ahlinya. Ya, pemiliknya itu mesti selalu lihat siapa yang mewaris secara fard itu dulu. Baru kemudian terakhir nanti jika ada yang tersisa fa ma baqi fa huwa li auladin. Jadi kita mendapat di sini ada akhwat syaqiqat. Ini mewaris secara fard. Iya, karena tidak ada akh syaqiq ya. Sedangnya ada akh syaqiq mewaris secara ta'asib, tidak ada. Iya kan? Berarti berapa? Nah. Tsulutsan. Nah. Kemudian yang kedua, ahli warisnya siapa? Al-ukht li'ab. Ya. Nah, al-ukht li'ab apakah bisa mewaris secara ta'asib, secara fard sekarang? Oh, secara fard? Bisa? Habis. Sudah dihabis karena akhwat syaqiqat. Jatah mereka hanya tsulutsain. Baik. Nah, sekarang kita coba cari. Ada mu'asibnya? Barangkali ada mu'asib yang bisa menta'asibnya. Tidak kita temukan di situ ahli li'ab yang bisa menta'asib. Tidak ada kan? Berarti gugur dari sisi ini. Sekarang kita menemukan ada ibnu al-akh li'ab. Atau ibnul akh syaqiq. ini mewaris syarat ta'asib binas. Bisakah menta'asib ukhliat untuk menyelamatkan supaya dapat bagian? Bisa membantunya menta'asibnya ukhliat? Ya, jawabannya tidak bisa. Ini yang kita belajar sekarang. Berarti ukhliat di sini tidak dapat apa-apa. Kemudian al-baqi liman libnil ibnil akh li'ab atau ibnil akh syaqiq. Baik. Coba contohnya lagi. Ini butuh contoh kalau belajar faraid itu. Halak halik anil. Itu saja tadi contoh tadi, kita ganti aja. Nah. Andaikan ada al-akhli'ab. Nah. Ada al-akhli'ab di situ. Hah? Bagaimana pembagian warisannya? Kita tambahkan saja pada contoh tadi al-akhli'ab. Berarti al-akhwat syakikat dapat tuluthain. Kemudian ukhli'ab dapat fard, tidak ada. Ada mu'asib, ada al-akhli'ab. Berarti fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Dia aula dibandingkan ibnul akh. Ibnul akh di bawahnya tertutupi. Kala oleh al-akh tertutupi dia di bawah. Hah? Jelas ya? Kalau ada, kalau al-akhli'ab kita ganti al-akh syaqiq. Berarti bagaimana pembagiannya? Hah? Siapa yang bagaimana? Hah? Secara ta'asib siapa? Akhwat syaqiqah bersama akhli? Hah? Akh syaqiq. Kemudian ukhli'ab? Mahjubah. Akh syaqiq dzakar, akh syaqiq menutupi akhwat li'ab. Ya kan? Jadi ukhliyab mahjubah di sini. Apalagi ya, ibn al akh ini juga mahjub oleh akhsyah syaqiq. Nah, berarti hanya dibagi di antara secara ta'asib antara akhawat syaqiqat bersama akhsyah syaqiq lidzakari mithl hadzil. Jelas ya? Nah, seperti itu penerapannya. Bi khilafi ibnil nazil, berbeda halnya dengan ibnil nazil tadi yang di atas itu. Fayu'asibu man fawqahu min banatil ibn, maka dia menta'asib yang di atasnya dari kalangan banatil ibn. Sudah kita pelajari di atas. Idza staghraqa man fawqaha thuluthain, ketika yang di atasnya sudah menghabiskan thuluthain, itu bisa membantu pada contoh yang sudah kita murajaah di atas. Paham ya? Apa bedanya di sini? Kenapa ibnul nazil bisa menta'asid yang di atasnya dari banatul ibn apabila dari kalangan banat atau banatul ibn yang di atasnya sudah menghabiskan thuluthain? Apa perbedaannya? Sedangkan yang ibnul akhli'ab, ibnul akhsyahi tidak bisa menta'asid ukhli'ab. Bedanya kata Syekh, wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya, annal irtha bil waladati aqwa minal irthi bil ukhuwah. Karena sesungguhnya ya, perbedaannya sesungguhnya warisan dengan waladah, dengan faktor waladah ini kan maksudnya sababul irth. Iya. Nah. Ya, faktor warisan dengan waladah, dengan jalur ya keturunan. Nah, jalur keturunan yakni anak-anak ke bawah. Aqwa, lebih kuat minal irsi bil ukhuwah dibandingkan faktor raisan dengan jalur ukhuwah yakni persaudaraan, hawashi ke samping. Nah. Jelas di situ bedanya. wa anna ibnal akhi la yu'assibu ukhtahu. Jadi kan, dan bahwasanya ibnal akh tidak bisa menta'sib ukhtahu. Ukhtahu siapa? Coba diterjemahkan ukhtahu di sini. Ukhtahu di sini adalah bintul akh. Ukhtahu, ibnul akh la yu'assibu ukhtahu, tidak bisa menta'sib saudarinya. Berarti saudarinya siapa? Bintul akh. Baik ibnul akh syaqiq, tidak bisa menta'sib bintul akh syaqiq. Ibnul akh li'ab tidak bisa menta'sib bintul akh li'ab. Tidak bisa. Ya? Faham ya? Tadi sudah diberi penjelasan di awal bahwa abna'ul ikhwah asyikqa li'ab, mereka adalah asobah yang mewarisi serta ta'asib. Yani ibnul akh syaqiq, ibnul akh li'ab. Nah, masyarakat tidak tertutupi oleh ayahnya, oleh al-akh atau al-akh li'ab. Faham ya? Nah. Adapun keturunan akh syaqiq, keturunan akh li'ab yang unsa bint, ini ke bawah tapi bint sudah unsa, maka ini tadi sampaikan min dawil arham, bintul akh syaqiq, bintul akh li'ab, min dawil arham, yakni kerabat yang tidak mewarisi. Nah, ibnul akh, saudaranya yang laki-laki, ibnul akh syaqiq, itu tidak bisa menarik bintul akh syaqiq untuk ikut mewarisi secara ta'asib, tidak bisa. Beda halnya dengan al-akh syaqiq bisa menarik al-ukh syaqiqah untuk mewarisi secara ta'asib. Al-akh li'ab bisa menarik al-ukh li'ab mewarisi secara ta'asib. Tapi anak-anak mereka enggak bisa. Ibnul akh syaqiq tidak bisa menarik bintul akh syaqiq untuk kemudian bintul akh syaqiq mewarisi, tidak bisa. Ini tetap dawul arham ini. Ibnul akh li'ab tidak bisa menarik bintul akh li'ab untuk masyarakat. Tidak bisa, ini tetap dawul arham. Jadi tetap ibnul akh syaqiq, ibnul akh li'ab sendiri yang mewarisi secara ta'asib. Difahami ini? Jika demikian, saudarinya saja tidak bisa dia bantu, kan begitu? Saudarinya saja tidak bisa dia ta'asib. Fala yu'asibu ammatahu. Maka dia tidak bisa menta'asib ammahnya. Ya. Bibinya dalam hal ini al-ukht. Di atas al-ukht li'ab pada kasus di atas. Ammahnya itu kan berarti saudara wanita ayahnya. Jadi kalau dia misalkan ibnul akh, ya, ibnul akh syaqiq, ibnul akh syaqiq, dia tidak bisa menta'asib ammahnya. Siapa ammahnya? Coba terjemahkan ammahnya. Ibnul akh syaqiq, ammahnya siapa? Ukht syaqiqah. Ukht syaqiqah mayyit. Fala yu'asibu ammatahu. Maka dia tidak bisa menta'asib ammahnya. Kita uraikan sekarang. Misalkan ibnul akh syaqiq. Ibnul akh syaqiq. Ammahnya siapa? Saudara wanita ayahnya. Amma kan? Saudara wanita ayah kan? Siapa saudara wanita ayahnya? Ukht. Ukht syaqiq? Ukht syaqiqah. Ataupun ukht li'ab. Ya, ini ada mayyit nih. Ada mayyit, ada dia punya akh syaqiq. Mayyit itu juga punya ukh syaqiqah. Juga punya akh li'ab, juga punya ukht li'ab. Kemudian ada ibnul akh. Nah, jadi ibnul akh ini yang mana ammahnya di atas? Ammahnya di atas kan ukht syaqiqah, ukht li'ab, itu ammahnya semua kan? Ya. Nah, itu kan ammahnya semua itu. Jadi ibnul akh ini yang dibawa ini, baik ibnul akh syaqiq atau ibnul akh li'ab, dia tidak bisa menarik ammahnya, tidak bisa menarik ukht apa tadi? Ukht syaqiq, ukht li'ab. li'ab untuk mewarisi secara ta'usib. Makanya di sini ya, di atas pada contoh ini la yu'assibanil ukhti li'ab idza staghraqat asyaqiqat ats-tsulutsain. Nah. Jadi andaikan begini, ada mayit. Hah? Ada mayit meninggalkan ukhtu syaqiqah. Kemudian ada ukht li'ab. Kemudian ada ibnul akh syaqiq. Coba dibagi warisannya. Ukhtu syaqiqah, ukhtu li'ab, kemudian ibnul akh syaqiq. Ukhtu syaqiqah, ukhtu li'ab, ibnul akh syaqiq. Coba dibagi. Mulai dari yang terkuat, ukhtu syaqiqah yang secara fad. Ukhtu syaqiqah dapat berapa? Nisf. Baik, tamam. Ukhtu li'ab. Masih ada tersisa tsulutsain, ya? Hah? Sudus takmilatat tsulutsain. Hatta masih ada tersisa? Untuk siapa? Ibnul akh syaqiq. Kita tidak bisa mengatakan di sini bahwa ukhtu syaqiq mewarisi secara ta'asib bersama ibnul akh syaqiq. Enggak bisa. Ini dia tidak bisa menta'asib ammahnya di atas. Paham? Paham ya? Nah. Ya, kalau di sini al-ukhth li'ab ya, andaikan di sini nanti ya, jadi di sini juga ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa ibnul akh li'ab, misalkan sananya contoh ibnul akh li'ab, tidak bisa mentasib ukhtun ukhth li'ab. Nah, di sini alhamdulillah pada contoh tadi ukhth syaqiqah, ukhth li'ab dan ibnul akh, baik itu ibnul akh syaqiqah atau ibnul akh li'ab. Di sini al-ukht li'ab masih dapat sudus ya. Masih dapat karena sendiri ukht syaqiqah. Andaikan akhwat syaqiqat. Hah? Dua atau tiga kan habis thuluthain. Iya kan? Kemudian ukht li'ab tidak kebagian fard. Tidak bisa dibantu oleh ibnul akh yang di bawah. Untuk dita'asib. Tidak bisa menta'asib ammahnya. Tidak bisa. Faham ya? Nah, ini yang kita jelaskan ibnul akh li'ab wa ibnul akh syaqiq la yu'assibani al-ukhta li'ab idza staghraqat as-syaqiqat ath-thulutsain. Nah. Sebabnya ini kita jelaskan di bawah bahwa anna ibnul akh la yu'assibu ukhtahu fa la yu'assibu ammatahu. Jangankan ammahnya yang di atasnya, saudarinya sendiri dia tidak bisa ta'assib. Nah. Yang sederajat dengan dia, apalagi ammahnya yang di atas. Sehingga ukhth li'ab jika sudah dihabiskan jatah thulutsain oleh syaqiqat, akhwat syaqiqat, selesai sudah. Sabar sudah. Hah? Nah, sabran jamilan. Hah? Nah. Dipahami? Faedah ini ya? Baik, barakallahu fikum. Nah, antum coba untuk mengasah sampai yang sudah kita pelajari, antum bikin contoh-contoh sendiri. Nah, coba kira-kira ada mayit diwarisi oleh ini, bikin contoh sebanyak-banyak, coba antum bagikan. Kalau ada iskal, ya iskal antum tanyakan. Begitu cara latihannya. Nah, jazakumullah khairan, sallallahu alaihi wasallam.